seperti yang tertindas. Kita lelangkah yang berhenti berjalan. Kita lah mimpi yang tak terwujudkan. Senandungkan nada-nada yang hilang. Kita memahami yang sesungguhnya, tanpa harus menjelaskan semua. Tanpa pedulikan kata mereka, kita berjalan melawan dunia. Hanya bisa bicara, mereka tak beri jawaban. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah berjalan. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah berjalan. Masih banyak yang belum tahu ya, gak apa-apa. Pulang dari sini mudah-mudahan tahu. Tindas. Kita lelangkah yang berhenti berjalan. Kita lah mimpi yang tak terwujudkan. Selalukan nada-nada yang hilang. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah berjalan. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah berjalan. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah berjalan. Tak perlu dengar kata mereka, teruslah.